さよなら。また会いましょう。 Tugas ketemu aja Adi ditu di sisin pasihe mengkenalan ngewane nang beli ngenjohang liman beli kenadi makanyir manis bibe Adi ngorahang nyengke ada nadi Adi ngorang madan Mizuki bajang jege guli negeri sakura bawa satwa galah mejalan subeda di tunangan beli demen keneh beli nejani ngelah tunangan nejege gati duang bulan ngoyong di Bali lakar mewali kone Adi sebet rasa di hatin beli mengenang sing ada Adi sayonara mata ai masyo keto Adi ngorang ken beli ngetel ya peninggalan beli ne sing kadi kadi sayonara mata ai masyo sakit rasa di hatin beli dan keadilan karma wali kembali sayonara sayonara mata ai masyo sayonara sayonara mata ai masyo sayonara sayonara mata ai masyo sayonara, sayonara, mata ay masyo. Peninggalan beli ne sing kadi-kadi sayonara mata ai masyo sakit rasa di aten beli ben pidang keadilan karma wali kembali sayonara sayonara mata ai masyo sayonara, sayonara, mata ay masyo. Sayonara, sayonara, mata ay masyo. Sayonara, sayonara, mata ay masyo.